Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.